Alam menghibaskan rindu, tempatku berteduh. Dedaunan randu tersentuh fajar pagi. Siap tuh berlari tinggalkan mimpi. Malam telah pergi tak kembali. Aku ayunkan langkahku bawa rimba randu. Buka kisah baru hari ini ceria. Semua kan terpadu mengungkap pesona. Mentari tebarkan cahaya. Randu teduhkan aku, kan ku halang dekat ke lagu aku kini. Satu-satu halai randu menutupku bersadaku. Dan terjaga lagi langkah kini semakin jauh. Ku tinggalkan waktu membuka kisah baru hari ini ceria. Buka kisah baru hari ini ceria.